الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa bermajlis di siang hari di hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita limpahan pahala dan barokah dari amalan perbuatan kita di siang hari ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pembahasan masih sama dengan kitab Lamidduril Manthur. Telah kita masuk pada bab tentang uqubatu ahlil bid'ah wal ahwa. Hukuman bagi ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Hukuman ini wahai kaum muslimin secara syar'i dibenarkan dan juga secara hissi. Orang yang melakukan sebuah kesalahan mesti akan menuai akibatnya. Orang yang melakukan kriminal mengikuti hawa nafsu, tidak mau tunduk dengan aturan, maka dia pun menuai akibatnya. Di penjara sekian tahun, ada juga yang sampai bahkan hukuman mati. Ada bahkan di antara mereka yang dieksekusi. Ada seumur hidup dan hukuman mati. Ini yang berkaitan dengan urusan duniawi, kriminal atau yang sejenisnya. Hal yang memang harus ditegakkan hukuman terhadap mereka-mereka itu. Demikian pula dengan ahlul bid'ah, di mana mereka menyebarkan dan mendakwahkan sesuatu yang tidak disunahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian mereka berdusta atas nama Allah dan juga berdusta atas nama Rasul, bahwa hal yang bid'ah itu adalah bagian dari agama Islam. Padahal yang namanya bid'ah itu bukan bagian dari Islam. Maka mereka melakukan dosa yang besar. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ila Islam." Dan siapakah yang lebih zalim, lebih keji orangnya melebihi orang yang berdusta atas nama Allah, padahal dia diajak untuk berislam, diseru untuk mengamalkan wahyu, menjalankan yang disyariatkan, tetapi malah dia mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam dan dia paksakan untuk termasuk dari bagian Islam. Demikian juga mereka berdusta atas nama Rasul ketika mereka membuat sebuah acara amalan perbuatan yang dianggap oleh mereka ibadah, dianggap oleh mereka bagian dari mencintai Rasul, dianggap oleh mereka melakukannya bagian dari mengikuti Rasul, padahal hal itu bukan sama sekali ajaran Rasul. Ini termasuk dusta atas nama Nabi, berbohong atas nama Nabi. dalam rangka agar bid'ahnya diterima oleh masyarakat luas, mau tidak mau bid'ah itu pun diusahakan termasuk dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja-sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Oleh karena itu yang namanya al-bid'ah harus dihukum, karena mereka pelanggarannya lebih berat daripada para kriminal yang pelanggarannya adalah dalam hal harta benda, perkara duniawiyah yang kalau hilang bisa dicari lagi. Tetapi al-bid'ah mereka adalah para penjahat yang merusak sunnah Nabi. Mereka para pelaku pengrusak akidah. Mereka merusak din dari dalam, yang membawa umat menjauhi ajarannya Nabi dengan dipaparkan kepada mereka hal-hal yang tidak disunahkan oleh Nabi. Karena itu bab ini berbicara tentang uqubatu al-bid'ah wal ahwa. Walhamdulillah sudah kita baca kitab ini atau bab ini sampai atau bahkan sudah selesai. Abu Bed, mana? Sampai nomor berapa? Ada yang nulis bapak? 558. Kita masuk ke nomor yang berikutnya, 559 dalam kitab Lamidurul Manthur. Qala Rafi ibn Ashras rahimahullahu ta'ala, min uqubati al-fasik al-mubtadi'i alla tudhkar mahasinuhu. Termasuk di antara hukuman bagi ahlul bid'ah adalah jangan disebut-sebut kebaikannya. Ini adalah hukuman. Kenapa demikian? Karena dia melakukan pelanggaran yang berat. Pelanggaran yang bertolak belakang dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dihukum jangan disebut kebaikannya. Karena jikalau disebut kebaikannya, maka engkau berarti akan membawa orang untuk menjadi pengikut ahli bid'ah ini. Maka jangan disebut kebaikannya. Yang disebut apanya berarti kejelekannya. Karena memang ahlul bid'ah itu jelek, maka harus dijelekkan dia, jangan dihormati. Al-Imam Ahmad mengatakan tentang Bishr al-Marisi atau Al-Harith al-Muhasibi atau yang semisal mereka, beliau mengatakan wala karamatalah, tidak ada kehormatannya ahlul bid'ah itu. Kenapa tidak ada kehormatannya? Karena mereka adalah musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal telah membuat syariat dan mengharuskan umat Islam menjalankan syariat itu, tata cara ibadah, jenis-jenis ibadah dari sisi bilangannya, caranya sudah ada ketetapannya. Akidah yang benar seperti apa, iman yang benar seperti apa, sudah ada lengkap-lengkip tanpa kurang. Ternyata ahl bid'ah malah justru meninggalkan yang disyariatkan, dia malah justru mengamalkan yang tidak disyariatkan. Ini dia ahl bid'ah itu orang yang suka menyelisihi Rasul di atas satu rel, ahlul bid'ah memilih rel yang lainnya. Apakah yang seperti ini bukan musuh? Musuh mereka wa kaum muslimin. Sebagaimana hal ini dikatakan Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam beliau, bahwasanya innal mubtadi'a mu'anidun li syar'i wa mushakun lahu, bahwa ahlul bid'ah itu adalah musuhnya Allah, zat yang membuat syariat. Sang satu-satunya yang berhak membuat syariat adalah Allah. Ahlul bid'ah ternyata nasaba nafsahu mudahiyan lillah. Ahlul bid'ah mencanangkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam hal membuat syariat. Allah membuat syariat, aturan dalam beragama seperti ini. Ahlul bid'ah pun membuat aturan sendiri yang tidak sesuai dengan aturan yang Allah telah tentukan. Maka mereka mendudukkan diri mereka sebagai pensyariat juga, yakni membuat apa? Pembikin syariat. Semisal Allah juga sebagai pembikin syariat. Mereka mengatakan Allah ya'lam ma nahnu na'lam. Allah tahu kebenaran, kami pun tahu kebenaran. Allah mengerti kebenaran dalam syariatnya, kami pun tahu ada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang tidak disyariatkan dalam Islam, kami pun mencanangkannya. Bukan hanya Allah saja yang bisa membuat syariat. Ini kondisi ahl bid'ah wa kaum muslimin. Musuh. Musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian adanya, ahl bid'ah ini adalah musuhnya Allah. Dan juga musuhnya Rasul. Rasul itu mengatakan, alaikum bisunnati. Wajib kalian mengikuti sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Gigit itu dengan gigiram kalian. Peganglah erat-erat itu semuanya oleh kalian. Ini petunjuk Nabi. Tetapi ahlul bid'ah enggak mau. Tidak ya Rasul, engkau membuat sunnah, kami pun bisa membuat kok. Ini dia. Akhirnya mereka mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam sunnah Nabi. Dan mereka tetap memperjuangkan bahwa ini adalah al-haq dan benar, walaupun Rasul tidak mengajarkan. Ini menentang namanya. Nabi memerintahkan kita menjauhi bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala hal yang baru dalam urusan beragama. Hati-hati, jauhi itu. Karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah dhalalah. Tetapi ahlul bid'ah tidak. Ada kok bid'ah yang baik. Tidak kayak omonganmu, wahai Rasul. Ini mentang betul. Ya, ada yang baik nih, bid'ahnya kami. Nyata-nyata memang ini bid'ah, bukan ajaranmu. Tapi kan baik. Walaupun anda mengatakan semuanya dhalalah. Tapi kami mengatakan tidak semuanya dhalalah. Sehingga Rasul pada satu rel, ahlul bid'ah memilih rel yang lainnya. Rasul pada satu tariqah, satu cara dalam beragama, yakni sunnahnya beliau. Ahlul bid'ah memisahkan diri, inginnya selalu berbeda dengan Rasul dalam rel yang lainnya. Maka dari itu ahlul bid'ah dihukum. Di antara bentuk hukumannya adalah disebut kejelekannya dan jangan disebut kebaikannya, dalam rangka agar umat menjauhi dan janganlah umat itu tersipu atau tertipu oleh penampilannya. Mereka seakan-akan islami padahal mereka adalah bukan islami. Qala Ishaq Ibrahim ibni Musa Asy-Syatibi, yang dikenal dengan Imam Syatibi. Beliau berbicara dalam kitab Al-I'tisam jilid yang pertama halaman 158 sampai 159. fa inna firqatan najati wa hum ahlu sunnah ma'murun bi adawati ahlil bid'i. Sesungguhnya firqatun najiyah, kelompok yang selamat, disebut kelompok yang selamat artinya selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab fil akhirah. Selamat dari kesesatan yang berupa kesyirikan, selamat dari kesesatan yang berupa kekufuran, selamat dari kesyirikan, dari kesesatan yang berupa kebid'ahan. Sehingga mereka disebut dengan istilah firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, tidak selamat. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Siapakah mereka itu wahai Rasul? Qala man kana ala mithli ana wa ashabi, yaitu siapa saja orangnya yang mengikutiku dan para sahabatku. Yani di atas sunnah tanpa penyimpangan. Nah, firqatun najiyah yang mereka itu adalah ahlu sunnah, ma'murun, mereka diperintahkan, mereka telah diperintahkan untuk apa? Untuk adawati ahlil bid'ah, memusuhi ahlul bid'ah, memusuhi ahlul bid'ah. Hati-hati kalimat ini kaum muslimin. Mungkin ada pertanyaan, apa iya Islam mengajarkan permusuhan? Kayaknya enggak loh, Islam kan agama rahmah. Kayak gitu apa tidak Bapak? Jawabannya kaum muslimin, Islam itu agama rahmah, agama kasih sayang. Karena itu mengajarkan kepada kita untuk mencintai yang baik dan membenci yang buruk. Itu rahmah. Kalau diajarkan mencintai yang baik, mencintai yang buruk, ini bukan rahmah Pak. Mencintai Allah, mencintai Rasul, membenci iblis dan bala tentaranya, ini rahmah. Menyelamatkan yang seperti ini, mencintai sunnah dan membenci bid'ah, ini rahmah. Ini ajaran Rasul, mencintai tauhid, membenci syirik, ini rahmah. Sehingga di antara rahmah dalam agama kita adalah adanya pendidikan membenci yang harus dibenci. Kalau ada orang mengatakan saya cinta tauhid, saya juga cinta syirik, aneh atau tidak? Aneh orang ini. Aneh. Sebagaimana orang dikatakan, Anda cinta dengan Islam? Ya, saya cinta. Saya juga cinta dengan kekafiran. Gewong sinting Pak berarti Pak. Islam dengan kafir itu dua hal yang bertolak belakang. Saya cinta dengan kesehatan, saya juga cinta dengan lawannya. Saya suka juga narkoba. Tangkep Pak, walaupun dia orang yang soleh. Secara otomatis pendidikan itu membawa mencintai sesuatu yang memang harus dicintai secara syar'i, dan juga membenci sesuatu yang memang harus dibenci secara syar'i. Al-wala wal-bara', al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Nah, Al-Imam Syatibi menjelaskan kepada kita bahwa ahlu sunnah diperintahkan untuk membenci ahlu bid'ah. Bentuknya adalah jangan ikut-ikutan dengan ahlu bid'ah, jangan mengerjakan kebid'ahan, jauhi majlisnya mereka, dengan jangan sampai engkau memperbanyak jumlahnya mereka. Bentuk membenci al-bid'ah adalah engkau dakwai, engkau nasihati, engkau tegur, ingatkan supaya taubat dari bid'ahnya dan selamat dari kesesatan. Jadi benci ini bukan berarti harus plak-plak bak bentuknya, ngerti plak-plak? Jotos-jotosan, bukan. Bencinya kita kepada al-bid'ah malah justru kita dituntut untuk menasihati, untuk kita mengasihani. Melas temen ya, wong wis tua edek pacule kota sinang bid'ah ya nasihati. Siapa tahu matinya di atas ahli sunnah. Ini mah benci kita kepada bid'ah, tetapi kita diperintahkan untuk apa? Menasihati, menegur, mengingatkan sebagai bentuk sayang kita kepada mereka agar mereka mengenal sunnah dan meninggalkan kesesatannya. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kebencian jangan diluapkan dengan seperti halnya memakai pukulan, bawa bentong, apa bambu linggis, bukan pak. Kebencian itu malah justru diungkapkan dengan mendakwahinya, menasihatinya, menegurnya dan membantahnya. Itu bagian dari mencintai mereka, yakni menyelamatkan mereka. Wa tasyidu bihim wa tankilu biman hasya li wajhatihim bil qatli fama dunahu wa qad hadhar al ulama min musahabatihim. Sungguh para ulama telah memperingatkan kita agar jangan bergaul menjadikan mereka sebagai sahabat. Para ulama sudah berbicara dari zaman para sahabat Nabi, sudah berbicara. Wa mujalasatihim, para ulama juga telah memperingatkan kita agar jangan bermajlis dengan mereka. Wa dzalika madinatun madinatu ilqa'il adawah wal baghdha. Kebid'ahan itulah dia penyebab adanya kebencian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itu penyebabnya. Sampai pun terjadi antar ahlul bid'ah. Antar ahlul bid'ah saling membenci karena mereka bid'ahnya bertolak belakang. Seperti Syiah bersama kaum Nasibiyah atau Nawasib, Qadariyah melawan Jabriyah, Ahlu Ta'til melawan Ahlu Tashbih. Seperti itu ya. Mereka ini waikum muslimin, dengan kebidahan yang ada pada mereka terjadilah yang namanya permusuhan. Beda halnya sunnah, beda halnya dengan sunnah Nabi. Orang yang mengerjakan sunnah dengan cara yang benar itu akan menumbuhkan rasa hormat, rasa cinta kepada kaum muslimin yang mereka juga mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Inilah dia. Sehingga jangan disalahkan ketika ahlu sunnah membenci ahlu bid'ah. Jangan disalahkan, karena itu adalah perintah agama. Kenapa kita membenci ahlu bid'ah? Karena bid'ah itulah yang merusak Islam. Sehingga kita diperintahkan untuk membencinya. Yang disalahkan ahlu sunnahnya atau ahlu bid'ahnya? Ahlu bid'ahnya. Coba kalau mereka tidak mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam, mereka tetap komit dengan yang diajarkan oleh Rasul, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada perbedaan, tidak akan ada macam-macam. Semuanya akan saling menghormati karena saling berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ini. Sehingga bid'ah itulah yang menyebabkan adanya permusuhan. Lakin ad-darka fiha ala man tasabbaba fil huruj 'ani jama'ati bima ahdathahu min adba'i ghairi sabil mu'minin la'ala at-ta'adi mutlaqa. Akan tetapi belum mengatakan kebencian kepada ahlul bid'ah itu tidaklah secara mutlak. Kebencian kepada ahlul bid'ah itu adalah seukuran dengan bid'ahnya mereka. Ya. Kaifa wa nahnu ma'murun bi mu'adatihim wa hum ma'murun bi mu'alatina wa ruju' ila al-jama'ah. Bagaimana kita mengungkapkan kebencian secara mutlak itu tidak dibenarkan. Kebencian seorang muslim kepada ahlul bid'ah itu setara dengan kebid'ahannya, dikarenakan mereka diperintahkan mencintai ahlu sunnah dan ahlu sunnah diperintahkan untuk mendakwai mereka. Sehingga yang namanya seorang ahlu sunnah bersikap sesuai dengan sunnah. Di hadapan kita umpamanya ada seorang awam, rajul jahil, seorang yang jahil keilmuannya seperti itu, hanya ikut-ikutan dalam melakukan kebidahan. Kita membenci sisi pertama, kita membenci bid'ahnya dengan dibentuk wujudkan kita tidak ikut-ikutan mendukungnya, kita tidak mau bersama dengannya dalam melakukan kebidahan, kita menjauhi dia dan majlisnya. Tetapi sisi yang lainnya, kita mendekati dia dalam rangka menyelamatkan dia dari bid'ahnya, agar dia sadar dan dia rujuk kembali kepada sunnah. Kalau seandainya kebencian kita berapi-api, tahu berapi-api? Kebencian itu diwujudkan dengan kemarahan, diwujudkan dengan plak-plak. Ngerti plak-plak? Mentrong sini, mentrong sana. Seperti dilakukan oleh beberapa forum-forum tertentu. Nah, orang yang seperti ini, dia akan lari dari dakwahmu dan tidak akan mau mendengarkan nasihatmu. Ini dia. Membenci itu ada caranya. Mengungkapkan sikap keras terhadap bid'ah itu ada caranya. Tetapi kepada orang yang bisa kita dakwai, yang kita masih bisa ajak untuk mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah, kita malah justru mengajak dia untuk berdialog agar dia faham. Ternyata yang kemarin itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah ini, Pak. Sehingga orang itu bisa akan rujuk kepada al-haq. Sehingga sekali lagi kata beliau, kita diperintahkan untuk membenci bid'ah, membenci ahlul bid'ah, tetapi sisi lain kita diperintahkan mendakwai mereka, menasihati mereka. Sehingga harus diperhatikan dua hal ini. Bisa dipahami hadirin? Nah. Itu sekali lagi jikalau kita seorang yang memang mampu untuk menasihati, mampu untuk membantah, mampu untuk mendakwai. Tapi kalau kita seorang yang juga lemah, lemah ilmu, lemah iman, ya, kemudian kita juga sudah mengkhawatirkan diri saya sendiri, saya khawatir kalau saya malah mau menasihati dia, mengajak bicara perihal agama, malah justru saya akan terbawa. Kalau dalam kondisi seperti ini, ya jangan. Lebih engkau pikirkan keselamatan diri sendiri dibandingkan kau berpikir keselamatan orang lain. Kebanyakan orang kan gak kayak gitu ya, memikirkan keselamatan orang lain, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu kalau urusan duniawi silahkan, itu pun dalam hal beberapa perkara aja. Kalau sampai pada tingkatan maksiat ya jangan. Kalau dalam urusan agama itu tidak ada yang namanya mendahulukan orang lain. Dalam urusan agama fastabiqul khairat. Al-Syekh Ibnu Utsaimin berbicara tentang shaf. Setelah beliau menyebutkan dalil shaf laki-laki yang paling utama adalah yang pertama. Khairu shufuf lirijali awwaluha. Sebaik-baik shaf bagi kaum pria adalah pertama. Syekh mengatakan, apakah boleh orang itu untuk ihsar dalam perkara ini? Ihsar itu adalah mendahulukan orang lain. Monggo Mas jenengan ngajeng klotak wingking mawon. Main boten iki tiyang, Pak? Main boten? Katone main nggih. Oh, ge wong main temen ya, mendahulukan orang lain. Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, tidak boleh. Itu malah salah. Monggo Mas jeneng najeng klotong wiking. Niki malah salah. Karena dalam urusan beribadah orang itu harus berburu-buruan fastabiqul khairat. Mencari keutamaan, saf terdepan yang paling utama, berebut untuk mendapatkannya. Enggak boleh ihsar dalam perkara ini. Pikirkan diri kita sendiri, orang lain ngarbetes kosong nang kono bae maju, Pak. Jangan monggo Pak nyeneng najeng kula tong mburi dhisik lho ora apa-apalah. Ini salah. Demikian pula dalam hal sunnah dan bid'ah. Kita alhamdulillah sudah faham sunnah. Saya ingin menasihati si A, tapi kayaknya saya kalah dalam kecakapan berbicara, kecakapan berargumentasi. Saya juga hafalannya minim. Ya kalau sudah punya hafalan, lupa terus lah iya. Ya, ini luar biasanya antum kayak gitu Pak. Selangkah lebih maju, belum juga hafal sudah lupa. Ini selangkah lebih maju jenengan Pak. Belum hafal sudah lupa. Ya. Kalau dalam kondisi seperti itu, saya berpikir keselamatan saya sendiri. Walaupun ini saudara saya cinta, saya khawatir dia mati di atas bid'ah atau dia juga tak kunjung paham. Tapi saya lebih bahaya lagi. Daripada saya nanti terkena syubhatnya dan malah justru ikut dengan bid'ahnya, fikirkan diri sendiri. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kita masuk ke bab baru. Bab tentang sifatu ahlil bid'i wa masiruhum. Bab tentang sifat-sifat ahlul bid'ah dan tempat kembalinya mereka. Jadi ahlul bid'ah itu sifatnya begini, begini, begini, ujungnya ini. Akan dibahas seperti itu. Ahlul bid'ah memiliki sifat begini, begini, maka pada akhirnya akan begini mereka. Ini pembahasan kita. Sifat-sifat ahlul bid'ah dan masiruhum, tempat kembalinya mereka. Bab yang ke-40 dalam kitab Lamuddurul Mansur. Nomor yang ke-561. Qala Allahu 'azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Fa'amma, maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat sifat penentangan, maka mereka ini memiliki kebiasaan mencari-cari ayat-ayat yang masih samar, mencari ayat-ayat yang masih global. Dalam rangka apakah mereka melakukan itu? Ibtigha al-fitnah, untuk menimbulkan fitnah, menimbulkan sebuah perkara yang menyimpang dari Islam, sehingga mereka cari-cari ayat yang masih global untuk kemudian bisa dimunculkan dari ayat itu yang masih global itu, yang masih samar itu, sesuai dengan takwilnya mereka, tafsirnya mereka, pola pikir dan tata caranya mereka. Ini berita dari siapa ya kaum muslimin? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita adanya di antara manusia yang bersifat seperti apa yang dalam surat Ali Imran ini. Fi kulubihim zaighun. Dalam hati mereka terdapat penentangan. Seperti yang tadi kami sampaikan di depan ucapan Imam Syatibi, ahlul bid'ah adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka bersifat di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, sifat penyimpangan, sifat penentangan. Zaigh dalam bahasa Arabnya. Kok bisa? Seandainya ada yang bertanya, masa iya? Coba tanyakan kepada ahlul bid'ah, baik dari kalangan sufi atau mu'tazilah atau khawarij yang mengatakan apa? Khawarij zaman sekarang ini teroris. Yang mereka ingin menegakkan apa? Khalifah. Tanyakan coba mereka, dalam hati kalian itu ada penentangan enggak sih? Tanyakan sama mereka. Kira-kira jawabnya apa, Pak? Jawabnya ya enggak. Enggak ada lu sifat penentang. Saya malah berjuang sampai beresiko ditangkap sama polisi dalam rangka untuk jihad kok disebut penentang. Orang sufinya ditanya, "Pak, dalam jiwa Bapak ada sifat penentangan enggak?" Zih. Oh ya enggak ada, saya begini-begini ini dalam rangka untuk Islam kok, zikir ini dan itu, masa sih menentang? Ya kalau kamu tanya sama mereka langsung, ya tidak ada yang menjawab, ya dalam hatiku ada penentangan. Ya enggak mungkin, Pak. Para dunia takon memaling, Pak, jenengan maling? Utu. Masa ngaku maling lah. Iya, anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang, siapakah dia, jangan kamu tanya langsung kepadanya. Ya, dia gak akan mungkin mau ngaku. Tetapi lihat olehmu teman dekatnya. Ahlul bid'ah itu, kenapa Allah sifati dalam ayat ini? Di dalam hati mereka terdapat sifat penentangan. Kenapa? Karena mereka tidak mau manut, tidak mau taat, tidak mau turut untuk berpegang teguh dengan yang telah disunahkan. Gak mau nurut. Bahkan mereka maunya mengada-ada yang lainnya. Karena itu mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Inilah letak penentangan yang ada pada hati mereka. Walaupun orangnya tawaduk banget, seakan-akan gak pernah menentang, seakan-akan gak pernah maksiat, gak pernah dosa, seakan-akan tidak doyan dunia, seakan-akan juga tidak doyan wanita, lang lembo lah. Yang namanya manusia itu fitrahnya suka dunia dan suka wanita. Tapi kadang ada ahlu bid'ah yang seakan-akan cuman dongal, cuman dikir, wah, gak pernah ngelirik mau ngadun, Pak. Ya. Gak pernah melakukan pengen usaha. Ini dusta, gak mungkin. Itu fitrah manusia. Zuyinin nasi hubu syahwati minin nisa. Allah telah menghiasi dalam hati manusia cinta terhadap wanita, harta, benda dan yang lainnya. Nah, orang yang tawadhu seperti itu atau orang yang zuhud seperti itu, ketika dia pelaku bid'ah, dia berarti penentang. Kenapa? Karena dia kalau tidak memiliki jiwa penentang, itu tidak akan mungkin ingin lepas dari yang disunahkan. Dia akan selalu mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar ya Allah perintahmu dan kami akan mentaatimu saja, tidak akan membikin-bikin yang lain. Ini jiwa orang yang tidak menentang. Tetapi ahli bid'ah tidak mau, ya Rasulullah, engkau mengajarkan seperti itu, kami tidak mau ikut kamulah, kami punya cara sendiri. Ini maka hati mereka zaif, bisa difahami? Sehingga ahli bid'ah itu semuanya bid'ah dalam perkara apapun, perkara akidah ataupun perkara ibadah, dalam hati mereka terdapat sifat penentangan. Kalau tidak ada sifat penentangan, maka mereka tidak akan suka dengan hal bid'ah, tetapi mereka akan suka dengan yang disunahkan dan mencukupkan diri dengan yang disunahkan. Kemudian sifat yang berikutnya adalah mereka ini gemar mencari ayat-ayat dalam Al-Quran yang masih samar-samar. Dalam rangka apa? Dalam rangka menimbulkan talbis, pengkaburan. Dicomot ayat Al-Quran oleh mereka guna menguatkan perbuatan yang mereka ada-adakan. Seperti Khawarij mencomot ayat Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Mereka pakai ayat ini untuk diletakkan kepada orang-orang yang dianggap oleh mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Setelah itu dikafirkan oleh mereka. Ini dia. Padahal dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman, Rasulullah memberitahukan, "Sayakumu fihim rajulun la yahtaduna bihadi wa laysa bisunnati." Atau dalam ucapan yang setelahnya, "Qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil insi." Akan datang di zaman yang akan datang seorang pemimpin yang tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk dia, tidak mengambil sunnahku sebagai aturannya dia. Hatinya hati syaitan dalam tubuh manusia. Kalau orang yang seperti ini ditanyakan kepada Khawarij, hukumnya apa? Kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Ini Khawarij mencomot ayat ini, diletakkan pada semua tempat sesuka hati mereka. Padahal Hudzaifah telah bertanya kepada Rasulullah, "In adraktum famada asna ya Rasulullah wa kama qal?" Jikalau aku menjumpai mereka, pemerintah yang seperti itu bengis kejamnya, hati mereka hati syaitan, tubuh mereka tubuh manusia, kejam bengis, apa yang aku harus lakukan wahai Rasul? Beliau tetap mengatakan, "Isma'u wa ti'u wa in akhadha malak aw daraba dhahra." Tetaplah engkau mendengar dan mentaatinya, walaupun pemerintahmu merampas hartamu atau memukul punggungmu. Isma'u wa ti', dengar dan taatlah engkau padanya. Tidak langsung Rasul mengatakan, "Oh kafir, sikat baik sikat." Tidak, Bapak. Khawarij fi qulubihim zaygh, di hati mereka ada penentangan. Karena itu para sahabat disikat sama mereka. Enggak peduli ini sahabat Nabi atau bukan. Enggak peduli Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ini ahlul jannah atau bukan, sikat saja. Kenapa disikat? Hati mereka terdapat penentangan sehingga memunculkan ayat yang masih global seperti itu dibawa kepada makna yang mereka maukan dalam rangka menimbulkan fitnah, yaitu pengkaburan yang batil seakan-akan benar karena mereka berhasil menyebutkan salah satu ayat Al-Quran untuk memperkuat bid'ahnya mereka. Bisa difahami hadirin? Ya. Para ulama zaman dulu telah menasihati kepada kita. Ayat ini sebagai peringatan bagi kita wahai kaum muslimin, ahlul bid'ah. Terhadap ayat Al-Qur'an saja berani mereka mengambil dan mencomot untuk menimbulkan fitnah, pengkaburan, dan untuk ditafsirkan sesuai dengan apa yang mereka maukan. Terhadap Al-Quran mereka berani, apalagi terhadap hadis Nabi lebih berani lagi, apalagi membuat riwayat yang palsu atau dhaif lebih berani lagi, apalagi cuma sekedar menukil ucapan ulama. Qala Syekh bin Baz, qala Syekh Ibn Taimin, qala Syekh Islam Ibn Taimiyah, ahlul bid'ah itu pandai dinukilkan ucapan ahlu sunnah ulama-ulama tadi untuk menjadikan background seakan-akan mereka bersama Syekh bin Baz, seakan-akan mereka bersama Syekh Ibn Taimin. Ternyata mereka hanya untuk menimbulkan fitnah agar umat mau menerima dakwahnya mereka yang menyimpang. Ahlul bid'ah itu licik, ahlul bid'ah itu makar, makir, orang-orang yang selalu membuat makar, mencari-cari celah. Sekiranya apa yang bisa menjadi penguat akidahnya mereka, sebagai penguat ibadahnya mereka, sebagai penguat perjuangannya mereka, diambil, dicomot untuk kemudian membenarkan yang batil dalam rangka menipu umat. Inilah sifat-sifatnya siapa? Ahlul bid'ah. Yang berikutnya nomor ke-562, qala rajulun li ibni Abbas radhiyallahu anhu huma alhamdulillahi alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Faqala ibni Abbas radhiyallahu anhuma, inna Allah lam yaj'al fi hadhihi al-ahwa shay'an min al-khair wa innama summiya hawa لأنه يهوي بصاحبه في النار. Dulu pernah seorang berkata kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, laki-laki ini mengucapkan sebuah kalimat di hadapan ibn Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menjadikan hawa nafsu kami sesuai dengan hawa nafsu kalian. Kalimat ini benar apa salah, Bapak? Orang mengatakan kata-kata ini, alhamdulillah, yang telah menjadikan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami sesuai dengan hawa nafsu kalian wahai para sahabat. Kira-kira benar apa salah, Pak? Sesuai dengan para sahabat ini loh. Ya. Dia senang banget, alhamdulillah. Hawa nafsu kami cocok sama kamu wahai Ibn Abbas, alhamdulillah, sehingga kami tidak menyimpang. Kan keterusannya kayak gitu, sesuai dengan para sahabat sih. Berarti benar apa salah kalimat ini, Bapak? Halo, ada orang? Saya tunggu jawabannya. Kalau tidak ada, betul, jangan menjawab, karena kita akan mendengarkan Ibnu Abbas dalam menilai ucapan ini. Kalau jenengan nilai benar atau baik, bertolak belakang dengan ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Inna Allah lam yaj'al fi hadhihi al-ahwa syai'an min al-khair." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan satu pun hawa nafsu sebagai bentuk kebaikan. Tidak. Allah tidak menjadikan yang namanya hawa nafsu itu, satu pun hawa nafsu itu enggak ada yang baik. Semua hawa nafsu itu jelek. Ini teguran dari Ibnu Abbas terhadap orang ini. Teguran dari Ibnu Abbas, salah ngomong kamu. Tidak seperti itu caranya engkau ngomong. Kenapa demikian? Wa innama summiya hawa. Tak lain hal itu dikatakan dengan hawa. Hawa nafsu. Hawa artinya melayang. Hawa secara bahasa melayang. Nah, li'annahu yahwi bi sahibihi fi an-nar. Karena al-hawa itu akan menyebabkan melayang pelakunya untuk terjerumus ke dalam an-nar. Sehingga tidak benar engkau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami sesuai dengan hawa nafsu kalian, wahai para sahabat. Enggak benar. Itu salah. Bisa dipahami kalimat ini, kaum muslimin? Kalau sudah, perhatikan ke sini. Hawa nafsu disebutkan di dalam Al-Quran dengan teks celaan. Iyattabi'una illa ma tahwa anfusuhum. Di dalam mereka mengikuti kecuali apa yang ada pada hawa nafsu mereka. Ayat ini berbicara tentang kaum musyrikin, kaum kafirin, ahlul batil yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang meninggalkan ajaran Nabi dan dia memilih ajaran gurunya, dorongan ke arah sana, dia meninggalkan sunnah Nabi, dia malah justru mendahulukan ajaran gurunya. Dorongannya apa? Hawa, selera, kesukaan dia, kecondongan dia. Ini dia sunnah siapa? Pikir beora. Ya, pikiran dia, ini ajaran guruku lah, ini yang sudah saya ikuti dari dulu. Sunnah sih gua ngapa sunnah? Bid'ah-bid'ah ya apa-apa sih, penting main. Orang yang mengatakan kalimat ini, penilaiannya, dorongannya adalah dengan apa? Hawa. Disebutkan dalam Al-Quran teks tentang celaan terhadap hawa. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yittabi'una ma ahwa'ahum. Jikalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu wahai Rasul, ketahuilah sesungguhnya mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hawa nafsu itu adalah negatif. Tidak ada satupun dari hawa nafsu yang khair. Enggak ada. Hawa nafsu itu adalah negatif, syar, buruk, mungkar. Karena orang dikatakan mengikuti hawa nafsu ketika dia melanggar ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seorang mengikuti ajarannya Nabi dan para sahabatnya, ini bukan disebut mengikuti hawa, tetapi disebut dengan ittiba'u sunnah, mengikuti yang sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Katakanlah olehmu kepada mereka, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ittiba bukan hawa nafsu. Bisa dipahami hadirin? Iya. Nah, dibawakan oleh Ali Asy-Syaikh Jamal bin Furyan Al-Harithi dalam kitab Lamidurul Manthur pada bab sifat-sifat al-bid'ah, untuk menyebutkan bahwa ahlul bid'ah itu tanpa terkecuali mereka adalah pengikut hawa nafsu. Tanpa terkecuali. Karena kalau mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka pasti akan ikut Nabi, akan terus ittiba' sunnah, dan tidak mau dengan yang namanya bid'ah dan kemungkaran. Dia akan lurus istiqamah di atas sunnah, tanpa menengok bid'ah ini, bid'ah itu, hal yang baru ini, hal yang baru itu. Tidak. Karena dia tidak ada hawa, tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi apapun, tidak ada yang diikuti selain Nabi. Ini orang yang tidak ada hawa nafsu. Tetapi ahlul bid'ah, walaupun mereka melakukan yang sunnah sebagiannya, seperti khawarij melakukan sunnah dalam hal salat, puasa, membaca Al-Quran, mereka menumbuhkan jenggotnya, mereka celananya di atas mata kaki, melakukan sunnah dalam beberapa hal, tetapi mereka melakukan bid'ah-bid'ah yang besar. Dengan sebab bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka itulah mereka disebut oleh Nabi yang merukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya busur dari anak panahnya atau dari panahnya, atau melesatnya busur dari tujuan yang akan dicapainya. Yang mau diarah sebelah sana, ternyata mereka melesat jauh, tidak tepat pada sasaran yang diinginkan. Walaupun mereka melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah dalam beberapa sisi, tetapi ada bid'ah yang ada pada mereka. Dengan itu mereka disebut sebagai pengikut al-hawa. Bisa dipahami hadirin? Mudeng boten? Napa ngantuk? Ngantuk berarti kurang seru nih, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita masuk kepada kalimat yang berikutnya. Wajah aidan anil Hasan al-Basri wa Mujahid bin Jabr wa bil Aliyah Rafi bin Mahran al-juz tsani min al-athar wa kadhalika Sya'bi. Hal ini yang tadi kita baca di atas juga diungkapkan pula oleh Al-Hasan Al-Basri, juga oleh Imam Mujahid, juga oleh Imam Abu Aliyah Rafi bin Mahran, juz yang kedua dari Athar, demikian juga Imam Syabi. Yang dimaukan dengan menyebutkan kalimat ini wa yakum muslimin adalah bahwa hawa nafsu itulah yang menyebabkan manusia terlempar ke dalam nar. Kalimat ini bukan hanya kalimatnya Ibnu Abbas saja, tetapi kalimat ini juga kalimatnya ulama Ahlussunnah yang lain, semisal ulama di zaman para tabi'in, al-imam Abu'l Aliyah, al-imam Mujahid, al-Hasan al-Basri. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini dari salaf, zaman para sahabat, tabi'in, dan begitu seterusnya sampai hari ini. Bahwasanya ahlul bid'ah itu pengikut hawa nafsu, dan orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan terlempar ke dalam an-nar. Sehingga dengan ini para ulama telah menyebutkan sifatnya ahlul bid'ah adalah pengikut hawa nafsu, dan akhir dari perjalanannya mereka adalah an-nar. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Kita cukupkan dengan ini insyaallah. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan akan datang, nomor yang ke-564. Insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.